juga di media sosial, dan itu juga disanggupi oleh yang bersangkutan supaya guru-gurunya yang memposting yang tidak tepat tadi sudah dituliskan satu persatu, dan mereka berjanji akan disampaikan, dan mereka juga akan membuat pernyataan permohonan maaf bahwa itu tidak benar yang terjadi, miskomunikasi dan seterusnya. Saya sudah menunaikan janji saya, dan kita juga menunggu mudah-mudahan guru-guru yang bersangkutan tidak cepat menuliskan hal yang tidak diketahui. Ya, dan kita doakan juga. Sepakat sampai sini? Baik. Dan sudah selesai ya, tinggal dolar yang belum turun. Baik. Sudah, ini sudah mengambil waktu hampir 1 jam, dan saya tidak ingin terambil waktu lagi. Berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Nah, untuk itu kita bertemu untuk melanjutkan terkait dengan cara sholat sudah kita bahas, terkait dengan makna bacaan dan gerakan sholat sudah kita tuntaskan, dan kita telah memasuki fase baru tentang amalan yang terkait berkelindan dengan praktikal sholat, yaitu zikir pasca sholat. Karena itulah disebutkan dalam Al-Quran, dan zikir ini pun telah kita bahas di pertemuan yang lalu, akan sangat banyak berdampak dalam kehidupan kita. Bukan sekedar bacaan yang disampaikan, tapi maknanya akan memberikan satu hal yang sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Saya sudah bahas dalil-dalilnya dari Quran surah keempat ayat 103. Hadisnya sudah saya turunkan dari hadis Muslim, hadis 591, 593, 594, 597, sampai ke yang lainnya. Sekarang kita akan detilkan dari pembahasan yang lalu yang akan kita lanjutkan. Sepakat? Halo? Nah, baik. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan pertemuan yang lalu. Kita sudah sampai pada bacaan zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. Kemudian lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terdapat hadis Muslim nomor hadis 593. Baik, teman-teman sekalian. Saya ingin ingatkan sejenak bahwa satu amaliyah pasca salat, amalan-amalan setelah kita menunaikan salat itu ada urutannya. Urutan pertama itu zikir. Ya, dalilnya Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaitumus shalah, paling kanan sebelah atas, ya fadzkurullaha. Jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, maka bergegaslah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasca salat apa yang dikerjakan? Zikir. Nanti ada turunan sampai dari zikir sampai ke salaman, itu ada tuntunannya. Kita selesaikan satu-satu dulu ya. Di pasca salat zikir. Ingat, semua jenis aktivitas kita ada bahasa halus di Quran tapi tajam. Jangan sampai menghentikan zikir kita kepada Allah walaupun Anda buru-buru. Makanya diteruskan ayatnya, qiyaman. Anda pasca salat buru-buru harus langsung berdiri. Ya, Anda mengejar misalnya jam di kantor, ada kegiatan, apa tidak bisa sambil bangkit Anda berzikir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sambil jalan. Ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Baik, wa qiyaman, ya, atau sambil duduk kalau sedang santai. Yang menarik, wa ala junubikum, bahkan Anda pun saat tak bisa bangun, misal qadarullah sakit, dirawat di rumah sakit atau di rumah, sedang tak bisa bangun tapi salat, itu pun pasca salat tidak menghentikan Anda untuk zikir. Yang ingin saya sampaikan, mafhum mukhalafahnya, pengertian terbaliknya, tidak pernah disebutkan amalan dalam Al-Qur'an ataupun hadis yang seakan tidak memberi kesempatan pada kita untuk meninggalkannya. Seakan, ingat ya, kayaknya harus dikerjakan. Kalau disebutkan amalan demikian, itu menandakan bahwa amalan itu sangat penting untuk kita lakukan. Ingat, bukan sekedar banyak pahala yang bisa diraih, tapi ada makna-makna tertentu di balik ibadah ini yang berkaitan langsung dengan kemudahan aktivitas kita dunia dan akhirat. Karena itu saya sarankan, kalau ada bahasa demikian dalam Al-Quran atau hadis, kerjakan ini. Baik itu berdiri, duduk, ataupun berbaring. Maka cara memahaminya berarti amalan itu sangat penting. The point-nya. Very, very important. Paham ya? Baik. Nah, kita sudah turunkan ini. Dan saya juga sudah bahas maknanya, apa kepentingannya. Dari zikir yang harus kita kerjakan, apa saja jenisnya? Ustaz, pasca sholat zikir, bagaimana cara zikir ini? Maka kita pernah bertanya di pertemuan lalu pada Rasulullah SAW melalui uraian-uraian, riwayat-riwayat yang sampai pada kita dari orang yang pernah melihat Nabi. Maka sudah kita turunkan, zikir itu jenisnya ada yang berupa kalimat thayyibah. Saya tulis lagi. Kalimat thayyibah, ungkapan-ungkapan yang baik, ya. Nanti kita turunkan. Dua, bisa berarti juga doa. Quran surah ke-7 ayat 205. Tiga, bisa berisi juga bacaan Al-Quran. Kemudian bisa berisi juga hafalan atau murajaah Al-Quran. Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32 dan 40. Ya, penghafal Quran disebut dengan zikir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Bisa juga berarti salat. Ya, jadi ada salat setelah salat. Tapi kapan urutannya? Ba'da zuhur ada salat? Ada. Ba'da maghrib ada salat? Nah, saat Anda menunaikan salat pasca salat itu disebut dengan zikir. Dari semua ini, bagaimana cara mengurutkannya? Apakah pasca salat langsung salat? Apakah selesai salat salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi langsung baca Al-Qur'an? Mana urutan-urutan ini? Itu yang kemarin telah kita runtutkan, sekarang kita lanjutkan. Urutan pertama pasca salat adalah menyampaikan kalimat thayyibah. Isinya bisa istighfar, bisa tauhidullah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Juga doa atau permohonan ringan. Yang standar. Saya kasih kurung, standar. Sudah? Ini urutannya. Jadi kalau Anda selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Zikir apa yang pertama harus dilakukan? Ya. Ini saya mengulas dengan cepat yang kemarin. Detailnya tidak saya sampaikan lagi. Anda tinggal mengecek di tayangan yang lalu. Supaya saya tidak banyak mengulang. Pertama istighfar. Terdapat di hadis Muslim, nomor hadis 591. Kita sudah bahas terkait dengan maknanya, manfaatnya, dan seterusnya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Disusul dengan Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarak tayadhal jalali, wal ikram. Itu yang paling standar. Kalau ingin diisi dengan doa lagi, terusannya, boleh. Kalau ingin disambungkan dengan doa. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahiyina rabbana bis salam, wa adkhilna al-jannata daras salam, tabarak tayadhal jalali, wal ikram. Jadi kalau Anda ingin ambil kalimat zikirnya saja, Anda boleh sampaikan kalimat yang singkatnya yang standar. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Saya telah bahas itu maknanya di pertemuan yang lalu. Baik, selesai ini kemudian Anda masuk pada kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekarang kita sempurnakan kalimat yang ini pada bagian ujungnya. Di sini kita berhenti di pertemuan lalu. Saya mohon izin untuk menghapus sebagian yang mungkin bisa saya hapus, selebihnya saya pertahankan. Boleh? Boleh ya? Bismillah. Taib. Saya ulang, pasca salat apa yang kita ucapkan? Istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu yang paling standar. Kalau ingin misalnya lebih panjang boleh, astaghfirullahalazim, kan? La ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Boleh. Ya, kalau ingin pendek, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Saya ingatkan sekali lagi, cara beristighfarnya jangan hanya diungkapkan di lisan. Ingat baik-baik. Masih ingat pertemuan lalu? Zikir itu bukan sekedar diungkapkan tapi mengingat dengan fikiran dan merasakan dengan hati. Di begitu mengucapkan astaghfirullah, ya Allah saya mohon ampun. Orang yang minta ampun artinya punya dosa. Maka rasakan dosa apa yang Anda lakukan sampai Anda istighfar pada saat itu. Ingat ya, ingat baik-baik. Dosa apa yang Anda lakukan sampai Anda istighfar pada saat itu. Makanya sebelum sholat itu ingat-ingat. Ya, supaya dalam sujud bisa berdoa, minta ampun. Pasca sholat istighfar, ingat. Anda punya kesalahan apa? Apakah menyakiti teman? Punya persoalan dengan tetangga? Punya persoalan dengan pasangan hidup, maka ketika istighfar rasakan itu semua minta ampun pada Allah. Itu yang dimaksud di hadis Muslim, as-salawat ila salawat, al-jum'ah ila al-jum'ah, wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna. Salat satu ke salat yang lainnya, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan berpotensi menggugurkan dan menghapuskan dosa-dosa yang pernah dikerjakan diantaranya. Malam takunil kabair, sepanjang bukan dosa besar. Kalau dosa besar nanti lain cara tobatnya. Mohon maaf ya, mandang yang salah, bicara yang keliru, yang kadang-kadang enggak disadari, itu bisa gugur otomatis ketika Anda mengerjakan sholat satu ke sholat yang lainnya. Misal, ini subuh, barusan sholat subuh? Ya, alhamdulillah. Baik, subuh. Nah, setelah subuh, duhur. Hadis mengatakan antara sholat satu yang lainnya berpotensi menggugurkan dosa-dosa yang dikerjakan antara sholat satu ke yang lain. Subuh ke tidak usah banyak. Tidak usah banyak-banyak dulu memikirkan. Saya ingin ini tanya. Subuh tadi jam berapa? 4:35, 4:45. Wah, alhamdulillah sudah ya. Enggak apa-apa. Dari sejak awal datang ke sini saya selalu terjadi perbedaan pendapat tentang sholat subuh. Tidak ada masalah, itu memang niscaya terjadi karena antum bukan berasal dari tempat yang sama. Kadang-kadang kajian kami di Bekasi ada yang dari Papua, ya ada yang dari Sumatera, ada yang dari macam-macam. Mungkin bisa berbeda. Papua kan bedanya berapa jam dengan Jakarta? 2 jam, 2 jam lebih cepat, ya. Baik, kembalikan ke sini. Tapi pertanyaan saya, jika subuh diambil 4:35, sekarang jam berapa? Kan Anda hidup sudah 40 tahun. Ada yang 40 tahun, 14 tahun, 24 tahun. Berapa banyak dosa dikumpulkan? Jika Anda tidak benar mengamalkan amalannya, berarti terakumulasi dosa itu. Nah, apa yang menggugurkan satu masalah ke masalah yang lainnya di antara dua sholat ini? Salah satunya tadi istighfar. Istighfar. Kenapa ini muncul lagi istighfar pasca sholat? Karena kadang-kadang dalam sholat itu peluang untuk diampuni dosa tidak dilakukan. Contoh, Anda saat sujud baca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada yang baca subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli. Baik, apa artinya Allahumma firli? Ya Allah ampuni aku. Terasa enggak? Seharusnya ketika orang merasa ya Allah ampuni aku, dia sadar dosa apa yang mesti diampuni. Makanya orang-orang dulu itu kenapa melamakan sujud? Karena mereka merasa banyak yang harus diampuni. Merasa banyak yang harus diminta. Orang sekarang sadar banyak salahnya, tapi sujudnya lebih cepat daripada kilat. Bukan secepat kilat, lebih cepat daripada kilat. Jadi ada sesuatu yang tidak hadir dalam jiwanya, cuman kalimat di lisan. Kalau cuman di lisan, jangankan Anda yang balik 15, 25, 35, 50 tahun, anak 5 tahun pun bisa. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, Allahu akbar. Bisa. Lantas apa bedanya Anda dengan yang tahun? Apa bedanya kita dengan yang belum balik? Nah, bagi yang tidak menyadari peluang itu, maka pasca sholat dihadirkan lagi dengan keadaan yang lebih santai. Mau sambil berdiri, mau duduk, mau berbaring. Kan gak bisa dalam sholat sambil berbaring. Allahu Akbar, astagfirullah. Gak bisa. Ini peluangnya. Jadi kalau peluang ini tidak ditangkap, berapa terakumulasi dosa yang hadir dalam jiwa kita, tubuh kita. Mata salah, telinga salah, tangan keliru, kaki pernah salah. Maka ini peluang teman-teman. Saat semua itu belum sampai kepada Allah, saat kembali kita kepadanya untuk dihisab. Jelas? Maka dari itu kemudian teruskan. Ya Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram. Telah selesai saya sampaikan. Lanjut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik. Ini kalimat yang kita bahas saat ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalimat pertama sebagian sudah saya ulas. La ilaha illallah wahdahu la, ini ruk'ah namanya, syarikana. Ah, ini bisa pakai lagi. Ini dulu. Ini sudah? Halo? Sudah? Baik. Saya boleh hapus ya? Saya hapus ini. Ya, supaya gampang saya simpan sini ya. Lahul mulku walahul hamdu. Ah, saya ambil yang standar dulu ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nanti ada yuhyi wa yumit dan sebagainya nanti kita belakang. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang standar. Ini saya bagian kedua kan. Yang tertinggal untuk mencatat tidak usah khawatir, kami sudah tuliskan ini, ada beberapa halaman ya, insyaallah ya nggak apa-apa, nanti saya kopikan sendiri, nanti saya bagikan ya. Anda tenang aja, datang belajar nulis ya, saya nulis, saya mencatat, dan kita buatkan di sini kopi ya, insya Allah. Ini enggak mahal kok, paling seperempat dolar. Dah, sini, kembali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Secara ringkas, penegas pertemuan yang lalu, kalau Anda mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah, yang menegaskan syahadat kita, kemudian ditajamkan dengan wahdahu la syarikalah, berarti kita telah menyampaikan satu komitmen kepada Allah dengan dua hal yang paling utama. Ingat, dua hal yang paling utama. La ilaha illallah, nama Allah yang diawali dengan nafi, kemudian isbat, kemudian dengan penegas kalimat ini, berarti ada komitmen dua hal. Satu, kita berjanji menuhankan Allah dan tidak pernah, baik-baik, tidak pernah menuhankan selainnya. Tidak menganggap Tuhan, tidak meyakini yang lain, hanya Allah saja. Yang sering saya katakan, orang yang berpikir pasca salat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, walaupun sampai sini, maka lisannya akan meratakan terhadap Tuhan. Semua agama benar, menuju pada Tuhan yang sama, cuma cara berbeda-beda. Dia akan keluar di setan dan tempat tinggal antara, misalnya orang mengaku beriman, kemudian bersyahadat, lisannya ringan mengucapkan kalimat yang bertentangan dengan ini, maka ada kalimat-kalimat itu. Satu sifatul uluhiyah, hakul ma'bud, hakul uluhiyah, yang kedua hakul ma'bud, yang lain, dan yang lain. Ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, dan diulang-ulang dalam tiap sholat, dalam tahiyat, disebutkan lagi, kasut katakan la ilaha illallah, berarti satu tindak Tuhan, selain Allah, berkalimatnya, la ma'bud, hakul ma'bud, siap untuk menyembah yang berdua. Baik, Allah memperkenalkan ini kepada Nabi Musa. Anak-anak dulu lihat, istri Anda lihat, suami ibu lihat. Selamat keluarga lu, karena kalimat Quran yang pertama akan datang dia, tapi keluarga. Quran surah ke-6 ayat 6, tinggi di sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian. Di kadang-kadang ada sebentar orang peduli dengan orang lain, anaknya gak pernah di keluarganya gak pernah diarahkan. Bukan Nabi pertama kali bangun di malam bangun ke siapa? Orang itu aja. Istrinya, bahkan nantunya, putrinya. Iya. Ayo. Ayo. Bangun. Ingat. Bukan istrinya. Ayo. Sholat. Kalau ini yang benar, maka akan muncul kaitan yang selanjutnya. Sudah, lihat. Kalau ini la ilaha illallah, wah, syarika lah, berat Tuhan kita yang lain. Kalau sudah benar, katanya, maka akan berusaha otomatis. Ya. Maaf, dan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi. Jangan sekutukan dengan aktivitas yang lain. Apalagi dengan Tuhan atau yang diatur Tuhan yang lain. Sudah. Dengan aktivitas, jangan kaget. Satu. Dan tulis, salat. Ini aplikasinya. Coba aplikasi ini sudah terinstal dalam diri. Hadir belum? Otomatis. Kalau belum, ya Allah. Sampai terbiasa dalam kehidupan kita. Pasti terbiasanya ada orang yang belum akan menunggu waktu itu. Jadi Anda akan merasakan kenikmatan luar biasa kalau seperti itu. Jadi kalau masih latihan biasa, awalnya fardu terlambat, masih biasa mencoba fardu, nanti kalau sudah enak ketinggalan sholat sunnah Anda begitu luar biasa. Ya, subuh 4:35 biasa bangun pas atau kadang terlambat di latihan. Nanti saat Anda sudah bisa bangun jam 3 enak, tiba-tiba Anda bangun jam 4:30 adzan, gitu bang, lisan Anda mengatakan ya Allah terlambat, padahal adzan belum. Ini nikmat kalau sebegini, dan ini tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang yang sudah kerja keras dikumpulkan. Kalau Anda ingin mengatakan ikatan iman, silakan coba. Dari itu luar biasa asli. Nah, kalau sudah seperti ini, maka faedah yang ini akan mempunyai rahasianya. Ya, haqqullah 'ala al-ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah. Ada hak Allah terhadap hamba, ada hak hamba terhadap haqqullah 'ala al-ibad, hak Allah terhadap hamba-Nya. Awas hati-hati adalah menuhankan Allah, menyembahnya dan tidak mempersekutukannya. An ya'budallaha wa la yushrika bihi syai'an. Menyembah Allah, komitmen Tuhan yang tidak menyembah dengan apapun. Ini yang la ilaha illallah la syarika lah. Kalau Anda sudah bisa kerjakan ini, hakul ibad an Allah, maka hamba mendapatkan haknya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah hak, berarti wajib Allah memberikannya. Tidak ada hambat, wajib diberikan. Awas hati-hati, awas hati-hati. Apa di antara kewajiban Allah bagi orang yang mengoptimalkan ini semua? Perhatikan hadisnya dengan baik. Allahu Akbar. Untuk bisa memuliakan hamba-Nya tanpa pernah menyentuhnya dengan api neraka. Jadi kalau Anda benar memaksimalkan kalimat ini, maka tidak akan ada sekejap pun bagian dari neraka menyentuh tubuh Anda saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata bukan cuma itu saja. Teruskan. Apa kaitan dengan kehidupan dunia kita? Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak orang hanya menerjemahkan kalimat ini dengan terjemahan biasa. Lahul mulku, ya Allah, semua kekuasaan, semua kedudukan, semua kedigdayaan hanya milik-Mu. Walahul hamdu, semua pujian hanya terlontar kepada-Mu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Engkau yang hanya mampu mengerjakan segala hal dengan kuasa-Mu. Padahal tiga kalimat ini tidak pernah terucap dalam lisan seorang hamba kecuali mengandung doa di dalamnya. Nih, lahul mulku. Buka Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 26. Apa-apa? Ya, khair insyaAllah. Antum tahan aja ya, tulis, lihat. Nanti saya minta kesimpulan ya. Lahul mulku. Qulillahumma malikal mulki. Tu'til mulka man, wa tanzi'ul mulka mimman, wa tu'izzu man, وَتُذِلُّ مَنْ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. Teruskan. كُلِّ شَيْءٍ. Itu rahasia pertama. Quran surah ketiga ayat 26. Oke, setiap melihat kalimat dalam hadis, kembalikan ke Quran. Nanti dua pekan lagi saya kasih undangan. Kita ada undangan spesial untuk launching langsung tentang yang pernah dulu kita sepakati tentang syiar Al-Quran. Ya, nanti saya undang Anda, nanti sudah ada 5.000 orang daftar. Ya, tempatnya nanti di Bekasi insyaallah. Saat itu langsung akan dibagi kelas, dibagikan kemudian mushafnya dan modulnya insyaallah. Untuk tiga hal yang paling utama, pemberantasan buta huruf Al-Qur'an, pemahaman isi Al-Qur'an dan semangat untuk menghafal isi Al-Qur'an atau Al-Qur'an yang akan kita praktikkan dalam kehidupan. Saya tidak tahu apakah Anda menjadi bagian dari itu semua, tapi saya sudah membuka undangan supaya kita terlibat menghadirkan Qur'an dalam kehidupan kita. Nanti enak insyaallah ya, nyaman. Dua, rahasianya langsung satu surah Qur'an. Surah ke-67 dengan namanya Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil wa huwa ala kulli. Tuh, ada ya? Tabarak dibuka dengan kalimat tabarak. Tabarakalladzi, tabarak sebelum menyebutkan mulk, tabarak dulu. Tabarak dulu. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Ya, kalimat mulkun diawali dengan tabarak. Rahasia yang kedua. Nanti kita uraikan dua hal ini dulu. Sama dengan dua. Luarnya kongguan, dalamnya rangginang. Kalau disebutkan milkun, berarti kepemilikan secara umum ya, makna bahasanya, kepemilikan yang sifatnya sementara dan sedikit. Sementara, sedikit. Sementara, sedikit. Nih, kalau analisis bahasa di ilmu lughah, ya. Kalau kasrah itu di atas, di bawah? Di bawah, dalam bahasa Arab disebut dengan khafad, sesuatu yang rendah. Baik, khafad di bawah, namanya kasrah. Apa artinya kasrah? Dari kasra, sesuatu yang pecah, pecah, pecah, hilang. Baik, kalau pecah itu kecil-kecil atau besar-besar? Jadi mengecil, tipis, kecil. Makanya kalau ada harakat menggunakan kasrah, itu umumnya mengungkapkan sesuatu yang lembut, halus, tipis, kecil atau sementara. Ya, kenapa perempuan sering pakai kasrah? Anta, anti. Jazakallah khair, jazakillah khair. A-i, a-i, selalu a-i. Kenapa? Karena harakat untuk perempuan dengan sikap dan keadaannya cenderung lebih lembut, tipis. Kalau bicara lebih lembut daripada laki-laki. I-i-i-i. Gak percaya keluar dari sini jam 2 malam tuh. Ada suara i-i-i. itu. Enggak usah dicela, bilang kasrah ya gitu. Fathah. Dan itu lari. Nah ini. Terjemahkan ke bahasa Indonesia milik, makanya diserap ke dalam bahasa kemanusiaan milik. Ini milik saya. Apakah setiap yang dimiliki manusia abadi? Tidak. Sementara nih antum misalnya punya spidol, ini milik saya. Ya maaf, jangankan ke akhirat, ke alam kubur aja enggak dibawa karena sifatnya sementara. Makanya aneh kalau ada manusia mengkultuskan benda-benda di sekitarannya. Terlampau membanggakan sesuatu yang tidak abadi. Bangga dengan rumah, bukan syukur, bangga, aneh. Bangga dengan mobil, aneh. Membanggakan sesuatu yang akan hilang, itu aneh. Membanggakan sesuatu yang sementara, itu ajaib. Aneh. Antum punya handphone, jangankan ke akhirat, ke alam kubur aja enggak dibawa. Silakan cek. Nanti kalau aku meninggal, tolong dengan handphonenya sekaliannya. Kalau kangen miss call aja. Gak bisa. Anda mau miss call dzaratin khairah yarah, mau miss call syarah yarah, gak akan dibawa. Nih. Gak bisa. Memiliki segalanya, gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Mulkun beda. Mulkun di atas, rafa. Ini di ilmu lughah ya, ini bukan otak-atik ini. Ilmu lughah. Rafa, sesuatu yang tinggi. Ini rendah, ini tinggi. Jadi kalau antum punya sesuatu di dunia, jangan merasa bangga, enggak akan ada ketika dibandingkan dengan Allah, enggak ada apa-apanya. Yang kedua, dhammah. Dhammah itu sesuatu yang mengumpul, banyak. Enggak pernah disebutkan harakah dhammah kecuali mengumpul. Dari kata in dhammah, yang terkumpul banyak. Punya Allah lebih banyak dibandingkan dengan punya antum. Apa yang mau dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena itu kalimat ketika dilekatkan kepada Allah tidak pernah disebutkan milkun. Dalam uraian-uraian Al-Qur'an ataupun hadis selalu mulkun. Lahu mulkus samawati wal ard. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya al-mulk, salatnya bukan al-milk, ingin menunjukkan saya yang punya yang banyak yang kalian merasa miliki itu. Punya saya abadi, punya yang kalian rasa-rasa punya itu akan hancur seketika. Nanti lihat ketika kalian kembali kepada saya apa yang mau kalian banggakan. Tapi ketika Anda terbiasa memahami ini, mengagungkan Allah, tidak pernah sombong dengan apa yang merasa dititipkan dan sebagainya, perhatikan kalimatnya. Perhatikan. Qulillahumma malikal mulku, katakan pada dirimu, Allah yang punya segalanya. Bahkan Allah yang punya diri kita. Allah yang punya titipan harta kekayaan, Allah yang punya titipan kedudukan. Nah, kalau orang terbiasa seperti itu menyadari dalam dirinya bahwa semua milik Allah, kita hanya dititipi, maka Allah akan berikan hal yang tidak pernah kita bayangkan. Tu'til mulka man wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u. Kalau Anda terbiasa seperti itu, maka Allah akan memberikan bagian dari kemuliaan yang ada di sini kepada hamba-Nya yang menyadari tentang sifat mulkiyah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda terbiasa mengatakan, ya Allah, kedudukan ini cuma amanah, ini hanya darimu saja ya Allah, cuma titipan, maka Allah akan angkat lagi kedudukan itu lebih tinggi dari sebelumnya. Ya Allah, harta ini cuma titipan, semuanya milikmu ya Allah, maka diberikan lagi oleh Allah dengan yang berlimpah. Banyak lagi. Ya Allah, ilmu ini cuma titipan, hamba sadar sedikit punya ilmu, ditambah lagi oleh Allah. Tulkil tu'til mulka man tasya. Sesuai dengan kehendak Allah. Mantasha, saya ajarkan di pertemuan lalu. Bagaimana caranya menjadi mantasha itu? Engkau memberikan kedudukan, kemuliaan pada yang engkau kehendaki. Kalau ada kalimat seperti di Quran, seperti itu dalam Al-Quran, artinya jadilah Anda seperti yang dikehendaki Allah itu. Jadi, kalau sedang lamar pekerjaan, di maaf perkuliahan dan sebagainya, biasakan kalimat ini. Ya, naik levelnya misalnya pengawas, syukuri engkau yang titipkan ya Allah. Tolong berikan petunjuk kepada hamba bagaimana menggunakan amanah jabatan dengan baik ya Allah. Begitu Anda benar, Allah naikkan lagi, naikkan lagi, naikkan lagi. Makanya ketika menaikkan sesuatu dengan penuh kebaikan, itu kalimat Arabnya disebut dengan azza ya azzu. Azza. Bukan cuma diangkat. Ngangkat rafa, rafa, rafa, rafa. Tapi mengangkat sesuatu dengan penuh kemuliaan, kehebatan, kebaikan disebut dengan azza. Wa tu'izzu man tasha. Maka orang-orang yang terbiasa mengagungkan Allah, menyadari dengan semua itu, ya, maka orang ini akan terbiasa diberikan anugerah berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan naik lagi, naik lagi. Ibu kalau sudah anaknya hafal Quran, ya antum teman-teman, cus, serahkan kepada Allah. Ya Allah, bersyukur engkau titipkan Quran kepada anak hamba ya Allah, mohon jaga anak hamba seperti apa yang engkau kehendaki. Tambah lagi tuh ya Allah tuh. Kasih ilmu Qurannya, kasih tafsirnya, kasih macam antum dorong dengan doa. Orang tua zaman dulu selalu seperti itu. Ya, saya enggak tahu ya, sebagian orang tua sekarang, Allahu a'lam, tapi kita berharap saling mendoakan. Kalau ada anak kurang baik, respon dengan doa. Doa. Ada seorang anak kecil di Timur Tengah. Main-main dia di padang pasir. Ibunya sedang masak makanan karena suaminya akan kedatangan tamu, istimewa tamunya. Masak makanannya enak aja. Sudah jadi, anaknya datang, Bu. Bawa pasir dari padang pasir. Umi, umi, umi. Bu, di makanan ditaburkan pasirnya. Masya Allah. Ibu dah. Ibu di rumah, suami kedatangan tamu. Yang datang itu adalah atasan suami, Bu. Atasan suami datang kumpul mau bertamu. Tiba-tiba ibu sudah masak, anak ibu bawa mainan, sedang main pasir, datang ke rumah, langsung ke dapur. Pada masakan yang sudah jadi, mama, disiramkan semua. Pertanyaan saya, apa respon ibu pada saat itu? Tuh, kan? Dasar kamu, kodok. Masya kodok. Luar biasa, lahir manusia disebut kodok. Bukan. Lihat kalimat ibu yang tadi. Ya bunayya idzab ilal haram takunu imaman fi. Duhai nak, pergi ke haram kamu ya, jadi imam di sana. Pergi ke haram sana ya, jadi imam di sana. Lihat, di balik rasa perasaan tidak nyaman, ada sesuatu yang luar biasa, tapi dia memahami, bukankah doa seorang ibu itu cepat dijawab oleh Allah? Apalagi ibu yang merasa tidak tenang, tidak nyaman dan sebagainya, itu cepat. Nah, dia kelola emosinya, dia arahkan pada yang positif. Pergi ke haram sana jadi imam. Sampai sekarang, anak itu dipercaya menjadi khadimul haramain. Penjaga dua masjid suci. Bukan yang negaranya. Dua masjid suci, Mekah dengan Madinah. Syekh Sudais namanya. Syekh Abdurrahman As-Sudais. Sahabatnya Syekh Suraim. Dua orang. Kalau di jalan, berjalan bersama-sama di mobil, satu nyetir, tapi keduanya meraja. Satu baca, yang satu menyimak. Satu menyimak, satu baca. Sampai sekarang jadi imam. Ya, imam sana. Masya Allah. Tidak bolehlah praktekkan. Wah, anak gak sedang. Anak, pergi ke tanah kusir. Jadi imam di sana. Tanah kusir dulu, tanah suci belakangan. Sudah. Bisa. Nah, ini kan. Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini, dikasih banyak, dikasih banyak, dikasih, ditinggikan derajatnya, diberikan izzah, walaul hamd. Jangan merasa punya sendiri. Sudah, sampaikan kepada Allah. Hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semua milik Allah. Syukuri. Syukur, jangan dirasakan, jangan sombong. Ya, kalau ada titipan yang baru, itu titipan. Bukan untuk mengangkat Anda, tapi diberikan peluang surga lewat situ. Anda biasa pakai sepeda, tiba-tiba pakai motor. Motor itu sebetulnya bukan baru untuk Anda, tapi nikmat yang Allah berikan untuk mempercepat Anda mendapatkan banyak pahala. Pakai itu, bekerja niatkan karena Allah. Pakai untuk ke masjid, pakai untuk sholat, pakai untuk ke ta'lim. Ada mobil tambahan lagi. Jadi visinya adalah ketika Allah berikan tambahan nikmat, syukuri, alhamdulillah. Apa itu alhamdulillah? Menggunakan semua nikmat untuk pekerjaan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan syukur. Nah, kalau sudah dikerjakan seperti Allahu Akbar, berlaku Quran surah 14 ayat 7. Antum hafal insyaallah. La in syakartum la azidannakum. Lihat, la in syakartum, Anda syukur dengan titipan itu semua, la azidannakum. Kami tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Wah, kalau sudah coba enak deh, Pak. Silakan kalau enggak percaya. Ya, nanti satu waktulah, saya tidak menjanjikan, tapi satu saat mungkin kita bisa belajar cara mengelola harta misalnya. Lengkap di Quran itu, sangat lengkap sekali. Ya. Harta ini dititipkan kepada kita. Enggak ada yang kekurangan harta. Insyaallah minimal cukup. Ya. Walladzi qaddara fahada, dicukupkan bagi kita, diberi petunjuk bagaimana cara menggunakannya dalam kehidupan. Mau harta, mau yang lain. Ini, teman-teman sekalian, begitu diberikan, Anda berkeluarga, bagaimana cara memanajenya? Cukupkan dulu untuk keluarga kita apa kebutuhannya. Istri, suami, duduk, anak-anak, dilihat apa bagaimana kebutuhan sebulan. Kelihatan. Kemudian setelah itu lihat anak sekolah di mana. Dari cita-cita dulu, anak pertama ingin jadi mufassir, ahli tafsir, siapkan berapa biayanya. Anak kedua ahli hadis, berapa biayanya. Anak ketiga ahli fiqih, sehingga lengkap di keluarga. Ya, ada masalah tanya, kakak ayatnya apa? Oh, Quran surah sekian, ayat sekian. Pak, posisi paling kanan sebelah atas, deket dikit. Masya, misal gitu kan. Kan enak kita dengar anak begitu. Adik hadisnya apa? Oh ini Pak maksudnya. Apa hukum fikihnya? Kata si bungsu, maksudnya begini Pak. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anfulannya seperti ini. Masya Allah, pengajian kosong. Nah, ini di Quran surah 4 ayat 34, ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa, ya, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ini maksudnya. Kalau sudah lebih daripada itu, misal anggaran cuma 30 juta tapi yang dapat 50 juta, tanyakan 20 juta ini apa maksudnya Allah tambahkan kepada saya. Padahal kebutuhan saya ukur-ukur cuma 30 juta, kok bisa 50 juta? Makanya turun ayat tentang zakat, turun ayat tentang infak, turun ayat tentang sedekah. Pandai-pandailah antum gunakan ini untuk mencari kemuliaan akhirat. Tahu enggak apa yang ketika kita kerjakan dengan ini semua, begitu antum salurkan, demi Allah saya katakan, berlaku ketentuan baru, bukan berkurang ternyata. Saya enggak ambil zakat lah, infak aja dulu. Quran surah kedua ayat 261. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Kata Allah, kamu keluarkan sedikit satu saja, saya jadikan dari satu itu tumbuh lagi jadi tujuh. Dari tujuh itu saya pecahkan lagi jadi tujuh. Dari satu muncul tujuh. Dari tujuh setiap satunya ada seratus lagi. Dibuat oleh sebagian ulama dihitung satu kali tujuh kali seratus, 700 kali lipat. 20 juta keluarkan 1 ribu. 1 ribu nilainya paling sedikit di sisi Allah 700 kali lipat, paling sedikit. Paling sedikit. Ya, wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan digandakan tanpa batas kalau kita enggak hitung-hitungan. Jadi kalau antum menghitung diberikan sesuai hitungan. Datang celengan keropak masjid misalnya kan, jalan, itu bukan mobil-mobilan tuh. Bukan. Geser, geser, geser, bukan. Itu peluang kalau ada kasih, kalau enggak ya tawakal. Ya, ya Allah berikan getaran pada yang lain. Ya, mungkin bisa memberikan lebih dari mungkin apa yang tidak bisa saya berikan. Begitu dia infak, Anda dapat bagian dari infaknya. Orang yang memberikan kebaikan pada orang lain dengan memfasilitasi dapat bagiannya tanpa dikurangi sedikit pun. Man dalla ala khairin falau ajru mithli fa'ili min ghairi an yankusu min ajri syai. Siapa yang menunjukkan memfasilitasi pada kebaikan, dia dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Anda enggak bawa uang sekarang. Ada misalnya jalan. Terus Anda doakan, ya Allah, saya sedang tidak memiliki apapun yang kau titipkan untuk saat ini. Mohon berikan sentuh hati kawan-kawan saya, Allah, untuk mengeluarkan yang terbaik yang mereka miliki dari apa yang kau titipkan. Begitu dikeluarkan, Anda dapat bagiannya. Tapi rumusnya jangan sembarangan dipakai, nanti semua orang gak bawa uang lagi kan. Ya Allah, sentuh-sentuh, gak ada yang disentuh semua. Kan itu ya. Balik ke sini. Lihat sini, paling minimal. Dan 700 ini, jangan dinilai kembali dengan uang saja, tidak. Mungkin nanti kesehatan yang kalau berobat nilainya serupa. Mungkin nanti bisa makanan yang kalau beli nilainya serupa. Mungkin bisa pahala yang gak didapatkan saat di dunia, di akhirat diberikan dengan serupa lebih daripada itu. Paham ya? Diperhatikan, Anda keluarkan satu, Allah balas 700 dalam keberkahan kehidupannya. Kadang-kadang yang dipegang sedikit, tapi banyak keberkahannya. Berkah artinya sesuatu yang mengandung manfaat banyak. Ziyadatul khair disebut dengan barakah. Bertambahnya manfaat. Memang yang dipegang cuma 500 ribu, tapi kok sebulan gak habis-habis? Mau makan, ada makanan. Mau buah, dikirim buah-buahan. Hidupnya tenang banget. Demi Allah saya katakan, saya pernah mengamati kehidupan keluarga penghafal Quran. Saya sering ulang kisah ini. Suaminya cuma bawa, cuma dalam bahasa kacamata pandangan sebagian orang, cuma 500 ribu dibawa ke rumah. Tapi istrinya setiap ada orang datang selalu mengatakan, alhamdulillah Allah memberikan keberkahan pada keluarga. Ayah, abi kalau pulang bawa uang banyak sekali. Banyak sekali, 500 ribu. Istrinya kadang ambil suluh, kadang ke sawah. Tapi anaknya hatam Quran, hafal Quran. Istrinya penghafal Quran dengan sanad. Suaminya demikian, kuli bangunan menghafal Quran. Antum kuli kantor, lebih enak kerja dan sebagainya. Apa yang dihadap ke hadapan Allah SWT? Ayo. Tapi enak, keberkahannya datang, ziyadatul khair. Ziyadatul khair, banyak, enak. Datang lagi, dan nafsunya ditekan. Takwa meningkat, nafsu ditekan, jadi nyaman kehidupannya. Nafsu itu cenderung menginginkan apa yang diingini. Sedangkan takwa memerlukan apa yang dibutuhkan. Haus, butuhnya minuman, gak akan pilih-pilih. Ada yang diminum halal dan thayyib, dia minum. Tapi nafsu tidak. Air bening ada, air putih, susu ada. Aduh, bosen, buah naga deh. Wah, nangkep di mana? Di Hongkong. Buah naga, cari. Tuh. Bukan berarti gak boleh, tapi terkendalikan. Makanan juga begitu. Makanan fungsi menghilangkan lapar. Orang-orang yang diberikan keberkahan, makanan apa saja, halal, thayyib, makan. Tapi kalau antum, nafsunya banyak, capek semua diinginkan. Oh, cari-cari sana sini. Malam-malam jam 10, mama nasi goreng kebon sirih. Wah, mau kebon sirih. Tinggal di Bandung pengen ke kebon sirih, berangkat, bu, nyampe sana tutup. Capek. Nih. Nah, jadi kalau sudah semuanya ada, Allah akan atur sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Enggak ada yang mampu bagi Allah, yang tidak mampu bagi Allah untuk diberikan. Dan yang hebat, keberkahan turun. Keberkahan dalam bahasa Arab disebut dengan barakah. Barakah. Kalau memberkahi disebut dengan baraka. Baraka yubariku. Kita doakan barakallahu fiik. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada antum. Mungkin sedikit tapi berkahnya banyak. Allah yubarik fiik, Allah berikan keberkahan kepada antum. Fika, fiki, fikum. Untuk banyak laki-laki, perempuan. Tapi kalau Anda ingin mengatakan pemilik segala keberkahan, tolong berkahi saya. Maka tambahkan tak di depan kata baraka. Jadi tabarak. Tabarak yang memiliki segala keberkahan. Mohon anugerahkan kepada saya. Anda bacakan tabarakal ladzi biyadihil mulku. Adanya di surat apa? Al-Mulk. Tabarakal ladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa rahasia di balik ini semua? Bacaannya terasa ringan saat dibacakan setelah salat. La ilaha illallah daula syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ternyata banyak maknanya. Maka kalau Anda pasca sholat diberi kesempatan tidak menyampaikannya dan tidak mempraktekkan isinya, rugi. Siapa yang tidak ingin punya berkah dalam kehidupan? Siapa yang tidak ingin dinaikkan statusnya oleh Allah dengan kemuliaan dunianya, akhiratnya? Semuanya ingin. Karena itu ketika peluang ini ada, ayo praktekkan dalam kehidupan kita. Dan pertama kali dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya dibacakan dengan keras oleh Nabi. Riwayat itu ada di hadis Muslim nomor hadis 594. Ada, saya cantumkan di sini. Ya, ini saya cantumkan di halaman ketiga ya. Hadisnya dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, bahkan nanti dari Ibnu Abbas juga ada radhiyallahu taala anhuma. Disampaikan kana raf'us sauti ya inda dzikri ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khusus bacaan ini oleh Nabi pertama kali dibimbing dengan keras. La ilaha illallah daula sahabat mengikuti. Diikuti. Yang ingin saya sampaikan, hadisnya sahih. Saking sahihnya Imam Muslim menyantumkan dalam kitab sahihnya, Sahih Muslim nomor hadis 594. Artinya, kalau ini tidak penting, mustahil Nabi bimbing sampai dikeraskan bacaannya. Mustahil. Nah, jadi kalau Anda ingin terapkan jadi imam misalnya dalam kehidupan, melihat orang kok bangun sholat pergi, boleh untuk membimbing mereka, silahkan boleh dikeraskan bacaan sebagai bimbingan. Begitu selesai sholat misalnya, Anda bimbing, Astagfirullah, Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak tayyadal jalali wal ikram, la ilaha illallah, la ula syarika la, wa huwa ala kulli syai'in qadir, lalu mulku lalamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh. Setelah terbiasa, silahkan masing-masing, silahkan berzikir. Masing-masing, diam, tata, nyaman. Ya, paham sampai sini? Jadi ketika dibacakan dengan keras, itu ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maksud membimbing para sahabat, bimbingan. Zikir. Bacakan zikir dengan keras. Jadi kalau misalnya ada di antara saudara-saudari kita pasca salat, ada imam dari kalangan laki-laki misalnya, kemudian dia berbalik atau misalnya tidak berbalik, dia berzikir dengan keras, maka ini boleh jadi mempraktikkan hadis tadi untuk membimbing jamaahnya. Paham? Baik, kalau ada yang kemudian pelan tidak dibacakan, maka itu mungkin maksudnya pernah disampaikan, masing-masing sudah tahu apa yang harus dibacakan. Hadisnya satu ada, yang kedua juga ada. Yang tidak ada, yang tidak ikutan zikir, sudah tidak ikutan sholat, rame. Ya. Jadi zikir keras, zikir ringan, tidak ada kaitan dengan NU, Muhammadiyah, apakah Salafi, apakah yang lain, itu tidak. Sudah ada ketentuannya dari Nabi SAW sejak di awalnya. Paham sampai sini? Baik, jadi tidak usah ribut ya, sini mas. Ya, ya mas, bukan yang lain. Sudah. Sama? Sudah. Ya. Makin. Di sini. Menghadap ke sini. Mau sambil duduk? Enggak. Nama siapa? Reza. Reza. Reza apa? Aditya Reza Pratama. Apa artinya? Enggak tahu. Oh, sudah. Pulang tanyakan sama Bapak Ibu ya. Harus ada artinya. Karena nama bagian dari doa. Dan nama inti dari ibadah, ya, doa bagian inti dari ibadah. Di seorang dimuliakan dengan nama, dengan itu harapan akan dicari. Saya sarankan usahakan nanti kalau ada yang tengah mengandung atau berencana dan sebagainya, nanti saat dia akan diberi nama, berdoa, melihat, bermohon pada Allah. Nah, nanti nama itu disertakan dengan harapan cita-citanya, ya. Tidak cukup dengan amin, diberi nama dulu, ya. Bisa. Namanya saya ingin dia sebagai seorang yang terpercaya, jujur, terpercaya, baik. Maka beri nama dia dengan amin. Ya, sesuatu yang terpercaya, seorang yang terpercaya jujur baik. Itu nanti setelah diberi nama, Anda siapkan untuk mewujudkan itu. Saya beri nama anak saya misalnya, misal Muhammad Sahibul Quran, temannya Quran. Maka Anda siapkan dari pendidikan awalnya, sedang mengandung bacakan Quran, lahir bacakan Quran, siapkan speaker Quran, speaker aktif di sekitarannya. Begitu dia tumbuh dewasa, sekolahkan di sekolah Quran, sehingga nama selaras dengan perjuangan kedua orang tuanya, ikhtiar untuk mewujudkan itu. Sekarang persoalannya apa, artinya Reza? Tahu. Nah, insya Allah nanti ya, nanti saya kasih tahu. Sampaikan. Kata Allah ya. Oh, saya Allah. Ya, sampaikan. Apa yang mau disampaikan tuh orang nggak tahu. Kecil banget loh, bener. Ah, sekarang udah, nggak usah pakai mic, saya sampaikan dari sekarang. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ulangi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Begitu saya keraskan suaranya, dia bisa mengulang. Bayangkan kalau zaman Nabi, Nabi silent mengatakan. Sampai kapan bacaan ini ke kita? Gak akan pernah nyampe. Nah, makanya ketika ada kemudian Nabi mengeraskan di riwayat Muslim, itu maksudnya seperti saya kepada Reza tadi. Bacakan, bacakan, bacakan, setelah Reza mengerti sendiri, bahkan Reza kemudian menambahkan dengan doa yang lainnya, dimasukkan ke dalam lafadznya, diteruskan untuk dimohonkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud dari riwayat-riwayat sampai kepada kita. Kalau keras maksudnya bimbingan. Kalau sudah paham yang dibimbing, berikan kenyamanan masing-masing dengan berzikir sendiri-sendiri, dengan sir dan seterusnya. Paham sampai sini? Nah, jadi sampai di sini teman-teman sekalian, jangan lagi diperdebatkan kalau ada orang zikir keras, mungkin kita khusyuk dan tenang dalam bimbingan nih. Kalau ada yang zikirnya pelan juga, jangan disoal. Jamaah silent. Ya, tidak. Udah, ini mungkin masing-masing sedang berzikir berdoa. Paham Reza ya? Baik. Silahkan Reza. Reza apa namanya? Aditya Reza. Apalagi? Pratama. Pratama. Wah, masya Allah. Sama kayak Kemang namanya ya. Baik. Aditya Reza Pratama, insya Allah mendapatkan mushaf dari kami, ya, mushaf terbaru. Ya, mushaf itu insya Allah juga bisa digunakan untuk memahami isi Al-Quran. Tolong nanti disiapkan ya, Mas Asikin. Mana Mas Asikin? Asikin apa juga artinya itu? Nanti tolong ya dicatat namanya, nanti insya Allah Mas Reza mendapatkan mushaf ya, yang kita sampaikan. Ada tiga nanti mushafnya, mushaf untuk bacaan, mushaf untuk memahami arti, dan yang terakhir untuk menghafalkannya ya, insya Allah. Dan saya undang khusus antum, nanti undangannya disampaikan ya, insya Allah di kisaran pekan ke-4 ya, antara Sabtu dengan Ahad, antara tanggal 22 atau 23 kita ada acara di Bekasi, nanti Reza insya Allah datang ya. Baik, saya kenal antum insya Allah wajahnya. Baik, paham sampai sini? Baik, kalau sudah dipahami, saya cukupkan satu kalimat ini dulu, tahan sebentar. Saya coba jawab apa yang telah disampaikan di sini, karena sudah lama kita tidak diskusi. Ya, jadi saya cukupkan dulu. Gitu kan? Bagaimana menghindari kereta? Hindari. Jangan dekat-dekat dengan kereta. Ya, bagaimana menghindari zina? Hindari. Jangan dekat-dekat dengan zina. La taqrabuz zina dan seterusnya. Tentang riba, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 275 ya, sampai ke 278-nya. Tayib, sedangkan zaman sekarang hampir semua kegiatan seperti bertransaksi pasti selalu berkaitan dengan bank, syariah, konvensional dan sebagainya. Antum pelajari dulu apa itu riba, apa itu turunan-turunannya, apa itu yang dilarang. Kemudian setelah memahami dampak buruknya, tidak ada maslahatnya, dampak buruk dunia, alam kubur sampai dengan ke akhiratnya, kemudian perhatikan di sekitaran. Dalam hukum fikih ada dua keadaan. Keadaan pertama, sudah ada aspek syariah yang terhindar sama sekali dari riba. Maka tidak ada pilihan bagi Anda untuk mengambil bagian dari riba sedikit pun. Ketika ada, semua solusi yang Anda butuhkan sudah kemudian diakomodasi oleh hal-hal yang terkait dengan syariah. Baik syariah yang namanya langsung syariah, atau bahkan tidak bernama syariah misalnya, tapi semua terakumulasi kepentingan syariah ada di situ. Tidak bertentangan hukum-hukum syariat. Paham sampai sini? Nah, jika yang kedua misalnya, tidak ada sama sekali, atau keperluan kita tidak terakomodir, maka dari dalam hal ini, para ulama memberikan batasan darurat. Batasan darurat. Apa batasannya? Sepanjang itu dibutuhkan dan tidak bisa dihindari, maka boleh dia mengambil bagian dari itu untuk dalam rangka mencari lagi yang sesuai syariat yang lainnya. Sampai ditemukan yang ada itu. Misal, Anda bertransaksi ke bank misalnya. Bank syariah nggak bisa cover nih. Sementara ini harus dilakukan transfer dan sebagainya. Ya. Apa yang harus dikerjakan kemudian? maka Anda kemudian ambil bank itu dengan pertimbangan maslahat yang lebih banyak, dan itu dibenarkan secara syariat. Ya, ketika Anda transferkan dari situ, Anda sambil berusaha lagi kemudian mencari yang sesuai dengan nilai-nilai syariat yang lainnya. Jelas sampai sini? Nah, dalam Anda kemudian mengakukan yang seperti tadi, walaupun di situ ada nilai yang tidak sepatutnya sama dengan nilai syariat, tapi karena kondisi mendesak di situ, maka kaidah usul fikih berlaku. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan yang sangat darurat itu membolehkan sesuatu yang terlarang sebelumnya, sampai yang terlarang itu kemudian datang sesuatu yang dibenarkan dan menghapuskan yang terlarang itu. Paham sampai sini? Kiasnya banyak sekali, analoginya banyak. Sama dengan babi misalnya, apa hukumnya? Haram. Saya sering katakan, Anda pergi misalnya ke wilayah Cina yang paling dalam, tidak ada makanan yang halal tayyib, ayam gak ada, kambing gak ada, yang ada cuma babi. Kalau Anda gak makan, fisik Anda lemah, bisa meninggal. Maslahat yang paling banyak adalah bagaimana dalam maqasid syariah, tujuan syariat, hifdhu, apa, nafs, hifdhu nafas, menjaga jiwa. Yang paling maslahat, jiwa ini hidup dulu. Setelah hidup ini ada, baru kemudian ditingkatkan amalan-amalan memperbaiki diri. Bagaimana cara bertahan hidup? Memakan yang ada. Maka kemudian muncul kondisi darurat pada saat itu, dibolehkanlah kemudian memakan yang sebelumnya terlarang. Jadi kalau enggak ada kambing, ayam, yang ada cuma babi, boleh makan babi? Tidak, babi besar begitu, bagaimana? Yang boleh makan daging babi. Ya, ambil dulu, masak dulu sebagian, dan tidak, bukan dalam konteks mengenyangkan, tapi mencukupkan saja yang dibutuhkan. Setelah itu Anda tinggalkan, sambil itu ada, Anda mencari ayam, kambing, dan sebagainya. Nah, kalau kemudian ayam sudah ditemukan, maka daging babi tidak boleh kemudian dimakan kembali. Paham sampai sini? Maaf Ustaz, saya maafkan. Apakah hewan memiliki arwah? Iya. Iya. Makanya sesuatu yang memiliki arwah artinya punya kehidupan. Arwah itu jamak dari ruh, Bu. Arwah jamak dari ruh. Arwah gentayangan, berarti banyak ruh yang gentayangan. Ya, itu hanya bahasa manusia saja. Arwah. Arwah jamak dari kata ruh. Yang tahu hakikat ruh hanya Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-17 ayat ke-85. Paling kiri agak sedikit ke bawah. Wa yas'alunaka 'anil ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila. Mereka bertanya tentang ruh, dan jangan banyak dibahas, ruh itu urusan saya kata Allah, dan kalian tidak diberikan pengetahuan kecuali sedikit. Sekarang ingin tanya, ya Allah, karena ruh itu bagian dari urusanmu, ya Allah, bolehkah diberikan informasi kepada kami hal yang kami butuhkan saja? Maka disampaikan di antaranya di Quran surah ke-15 ayat ke-28. Baik, Allah menciptakan manusia, disampaikan kepada Rasulullah penegasan pada malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara min salsalin min hama'in masnun. Teruskan ayatnya. Lanjutkan ayat selanjutnya, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Diciptakan jasadnya dulu, jasad diciptakan. Setelah jasadnya itu muncul, ditiupkan kemudian roh. Roh yang ditiupkan membuat jasad kemudian jadi hidup, punya nilai kehidupan. Muncul dia. Ya, roh masuk kepada jasad, dirubah roh, namanya jadi nafas. Nafas. Ya. Makanya ketika kita diambil pulang, nafas ditarik. Ya, Quran surah ketiga ayat 185. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau ditariknya nyaman, tenang. Quran surah 89 ayat 27-30. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Nafas ditarik. Makanya jadi bahasa Indonesia diserap. Bahasa Indonesia masuk, menyerap kata ini. Ketika roh masuk, maka manusia mulai menjadi bernafas. Nafas, nafas, nafas. Kehilangan nafas, kehilangan unsur kehidupannya. Jadi setiap yang punya roh, maka berpotensi menghadirkan nilai-nilai kehidupan dalam dirinya. Gerakan, perkembangan, dan seterusnya. Hewan juga jasad yang diberikan roh di dalamnya. Ada rohnya? Ya. Saya tidak pandai menggambar. Intinya hewan? Ya, jasadnya ada. Dan dibedakan dengan jasad manusia. Makanya kita disebut bashar. Bashar disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Bashar ini satu kali disebutkan dalam Quran. Apa artinya bashar? Bashar itu makhluk yang punya kulit yang lembut, halus, penampilan yang baik. Makanya ketika turun Quran surah At-Tin disebut, beda kita dengan hewan, jasad kita aja, dua bedanya. Kita bisa bicara, hewan tidak. Dengan akal masuk, dikontrol. Yang kedua, penampilan kita lebih bagus daripada hewan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Gak percaya, main ke Ragunan sana. Cocokkan fisik antum dengan semua hewan yang di Ragunan. Kandidat pertama, kambing, cek. Antum dengan kambing, masih bagus antum. Singa, raja hutan, boleh. Tapi antum walaupun bukan raja, di hutan juga enggak, cek, masih bagus antum. Ahsan taqwim, jadi fisiknya bagus, keadaan bagus, diberikan akal, natik bisa bicara. Makanya dalam istilah para ulama, manusia disebut dengan hayawanun natik. sejenis jasad sama dengan hewan punya jasad, tapi natik bisa bicara dengan penampilan yang sempurna. Paham sampai sini? Nah, sekarang pertanyaannya apa gitu? Gitu. Lalu setelah hewan itu mati, lanjut ke alam manakah mereka? Nah, sekarang pertanyaan ini kembalikan kepada kita dengan jawaban Al-Quran. Baik, semua hewan, tumbuhan, dan perangkat yang ada di bumi itu ditujukan, dibuat, dicipta oleh Allah untuk kepentingan kebutuhan manusia. Apa di antara dalilnya Quran surah kedua? Ini yang paling pertama disebutkan ayat 29, paling kanan sebelah bawah. Huwallazi khalaq ma fil ardi jami'a. Ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan semua yang ada di bumi, lakum, untuk kalian manusia, untuk membantu kalian bagaimana menjalankan misi sebagai seorang manusia. Apa misinya manusia itu? Bagi lagi, misi pertama di Quran surah 51 ayat 56, paling kanan agak sedikit ke atas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Misi pertama ibadah, bagaimana caranya semua yang ada di bumi diserahkan oleh Allah kepada kita, digunakan untuk kepentingan ibadah. Tuh di bawah bumi ada mineral, digali kemudian oleh kita. Ya, dari mulai air, dari mulai emas, dari mulai tembaga, dari mulai perak, macam-macam. Antum berproses, air sengaja nih minum. Apa fungsinya minum ini? Bukan cuma menghilangkan haus. Kalau cuma menghilangkan haus, hewan juga minum. Unta minum. Kami dari Taman Safari beberapa waktu lalu, ada unta di situ. Kami lihat bagaimana penjelasan tentang unta. Nyata betul bagaimana Al-Quran menyampaikan jauh sebelumnya. Ya, mukjizat unta. Afala yang dzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa enggak dianalisis bagaimana Allah menciptakan unta ibil? Ada lagi unta jantan, jamal. Ya, hatta yalijal jamalu. Sampai jamal masuk fisamil khiyat, sampai ke dalam lubang jarum. Kenapa disebutkan jamal? Ada naqah, untanya Abi Soleh. Naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu wa akharuha. Ya, kenapa menggunakan naqah? Ada bedanya. Unta itu banyak, Pak. Ibil, jamal, naqah. Kemudian ada ba'ir. Banyak. Tapi ketika digunakan istilah dalam Al-Quran, indah sekali. Kalau ibil, semua jenis unta. Unta aja. Jamal, unta jantan. Tapi tulisannya pendek. Jamalun. Jamalun. Kalau pakai alif, jamalun. Itu ganteng artinya. Jamal. Sifat ganteng. Jamaluddin, keindahan agama. Pak Jamal, bapak ganteng. Baik. Kalau ganteng ini sifatnya dimiliki oleh seseorang, maka berubah kemudian jadi jamil. Jamilun. Pemilik sifat ini, indah, ganteng. Misal Anda namanya Saiful, dipakai sifat jamil, Saiful Jamil. Anda ganteng misal. Kenapa? Kalau untuk perempuan tambah tak di ujungnya, Jamilah. Ibu namanya Mulan misalnya kan, tambah Jamilah di ujungnya. Mulan Jamilah misal. Contoh, kenapa? Ini contoh, Jamal, Jamal. Tapi kalau Anda namanya Jamal, betul-betul Jamal, ditulis ke bahasa Arab, mau umrah, mau haji, pastikan pakai alif begini. Demi Allah saya katakan, lihat dulu cek. Ya, khawatir terjadi sesuatu. Tulis begini, berangkat di imigrasi Saudi, dilihat. Balik ke sini. Apa diantara hikmahnya? Minuman, kalau cuma minum, kita minum, unta minum. Dan unta itu saat minum, dia bisa menampung tuh. Di tembolok plus di punduknya. Dia bisa bertahan, minum-minum sampai 100 liter, dia minum, disimpan oleh dia di tembolok. Di punduk, di tembolok, simpan. 3 bulan, minimal sebulan, dia bisa bertahan tidak minum. Bahkan ini di punduknya bisa dikeluarkan dalam bentuk lemak-lemak jadi cairan. Minum, minum, minum. Jadi kalau cuma lomba minum, menghilangkan haus, unta lebih jagoan. Pertanyaannya, apa beda minum kita dengan minum unta? Ini fungsinya. Bagaimana air yang kita minum ini menguatkan fisik kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat, minum haus, pakai untuk zikir, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, pakai salat. Jadi kalau ada orang tiap hari minum dipanggil zikir tidak datang, salat tidak datang, ada yang salah dengan fungsi dunia minumannya. Sama yang lainnya sama, ini fungsi pertamanya. Ya, itu bedanya dengan kebutuhan dunianya. Ini poin utamanya. Nah, kemudian dikasih makanan. Dari mana makanan datang? Ada tumbuhan, ada hewan. Hewan diciptakan, ayam. Apa fungsi ayam? Untuk dimakan. Potong. Sudah. Potong lagi, masak lagi, ayam lepas, ayam ini, ayam itu. Macam-macam. Silahkan. Mau menu apapun, bumbu apapun, dan sebagainya. Ayam diciptakan untuk kita makan. Bukan untuk berlebihan. Jadi bukan untuk yang lainnya, ada yang keindahan boleh. Sebagian diciptakan untuk keindahan. Dengar suaranya, ada ayam ketawa, ayam menangis, ayam berkokok, ayam macam-macam. Silahkan, dengarkan. Tapi ayam itu diciptakan bukan untuk diadu. Bukan untuk disabung. Bukan untuk disanjung-sanjung, wahai dewa ayam. Ada kerjaan. Ya, sampai bikin film, ada Kung Fu Panda, musuhnya si ayam, ya, si angsa dan sebagainya. Tidak. Ya. Paham sampai sini? Ada banyak hikmah penciptaan hewan itu. Sapi sama. Diciptakan untuk apa? Untuk dimakan supaya fisik kita kuat. Tapi ada yang diciptakan itu untuk menunjukkan hal yang lainnya. Seperti misalnya, kalau lingkungan kotor apa indikasinya? Lingkungan berpenyakit apa indikasinya? Diciptakan nyamuk. Makanya ketika Allah menciptakan nyamuk diterangkan Quran surah kedua ayat 26. Paling kanan, ya, di pertengahan agak sedikit ke atas. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah enggak malu kalau harus memberi contoh menciptakan nyamuk atau bahkan yang lebih kecil daripada itu. Apa faedahnya? Nyamuk diciptakan untuk memberikan indikasi sekitaran lingkungan kotor nih. Enggak bagus, dia bawa penyakit. Makanya ketika nyamuknya datang, penyakit dibawa oleh kita ditepuk. Kasih baygon, kasih macam-macam. Kalau enggak ada nyamuk, enggak ada baygon tuh sampai sekarang. Jadi itu sifatnya. Cicak sama. Cicak ketika diciptakan itu menunjukkan ada bakteri, ada yang enggak bagus. Bahkan dalam nanti keterangan hadis yang lain ada jin di sekitarannya. Makanya enggak usah terlalu berlebihan. Wah, cicak diciptakan untuk dimatikan, melanggar HAM. Apa HAM? Enggak ada hubungannya. Paham ya? Kalau cicak diciptakan dimatikan, maka kalau Anda cara berpikirnya begitu berarti Anda zalim pada ayam. Ayam itu udah diciptakan, Anda sembelih, Anda makan juga. Paham ya? Nah, jadi kalau urusan untuk hewan dan semacamnya, dia diciptakan di dunia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada yang sifatnya jadi makanan, ada yang sifatnya jadi petunjuk, ada yang sifatnya jadi tanda alarm dalam kehidupan, macam-macam. Dan seterusnya, seterusnya. Di akhirat nanti sudah selesai masa tugasnya. Dia hanya kebutuhan dunia saja, selesai. Kecuali nanti hal-hal tertentu yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala diizinkan untuk terjadi. Ya, nanti ada beberapa bagian di balik itu. Ada yang tumbuhan, seperti Nabi mengatakan kepada batang kurma yang menangis, ya, pada saat Nabi kemudian akan mengganti bagian dari mimbarnya yang disampaikan oleh para sahabat, dia menangis, kata Nabi, kamu kenapa? Saya ingin tetap dipertahankan. Kata Nabi, pilih mana? Kamu sekarang selesai tugasmu, ya, sudah, maksudnya dipotong, dimatikan dalam urusan dunia di situ, selesai tugasmu, dan nanti kamu akan ditanam lagi sampai di akhirat. Di akhirat ditanam, di surga. Ya, ada muncul dia. Apakah aku bermohon pada Allah untuk mengabadikan kamu di sini, sampai jadi mimbar? Dia memilih, ya Rasulullah, saya ingin bersamamu di surga. Maka sudah selesai tugasnya, ya, dan di apa namanya, dipangkas dia, ya, dipotong dia, selesai. Mimbarnya sekarang berganti, zaman Nabi, zaman Utsman diperbaiki, sampai sekarang kemudian dipertahankan, bisa kita lihat. Tapi itu dihidupkan kembali di akhirat menjadi bagian dari tumbuhan di taman surga. Masya Allah, ada. Ya, jadi ada tumbuh-tumbuhan yang disebutkan, dan nanti tidak sama. Pisang misalnya, pernah lihat pisang? Ada, bahkan kita makan. Kan ada, tapi di surga sama enggak? Enggak. Karena yang di surga mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatara ala qalbi bashar. Enggak pernah dilihat di bumi. Enggak pernah kemudian, maaf ya, terdengar kisahnya. Enggak pernah terbayangkan antum melamun pisang apa ya? Ampun, pisang ini enggak. Antum lihat nanti. Enggak sama dengan yang sekarang. Kalau enggak percaya kita masuk surga dulu nanti sama-sama. Kita lihat. Ya. Masyaallah. Pisang sekarang yang makan banyak, ya monyet banyak, makan pisang juga, ini makan pisang juga, ya macam-macam. Ada lagi, anggur ada. Kurma ada, tapi di Quran disebutkan di surga banyak keindahan yang tidak pernah terasa di bumi. Okay? Nanti hewan, ada hewan yang nanti dihidupkan kembali di akhirat. Hewan apa namanya? Kita lihat nanti saat sama-sama di surga. Baca petunjuknya diantaranya nanti ada di salah satu surah dalam Al-Quran. Surahnya ada di surah ke-18, Al-Kahf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika saya menjadi masbuk, pertanyaan saya, kenapa antum masbuk? Yang lain bisa datang pas pada waktunya, antum masbuk. Ya, jadi kalau kita bisa mengupayakan untuk tidak masbuk itu lebih baik. Eh? Baik, kondisinya imam sudah sujud, lalu saya mulai dan takbir dan sujud. Pada waktu imam berdiri rakaat kedua, apakah saya membaca doa iftitah? Tidak, tidak. Iftitah hanya dibaca pada permulaan yang pertama. Jadi kalau antum sudah takbir, misalnya memulai bersamaan rakaat dengan imam di awal, Allahu Akbar. Kemudian memulai dari awal rakaat pertama, iftitah dibaca di situ. Tapi kalau antum melihat imam sudah masuk pada rakaat berikutnya atau gerakan berikutnya, apalagi sudah sujud, atau bahkan sedang ruku. Jadi kalau imam sudah ruku, antum langsung takbir, Allahu Akbar, langsung ruku. Ikut ruku. Hadisnya, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa qira'atul imam qira'atul ma'mum. Dijadikan imam untuk diikuti. Diikuti. Jadi kalau imamnya ruku, antum ruku. Begitu takbir, Allahu Akbar, ruku, Allahu Akbar. Kalau sudah ruku, dapat satu rakaat. enggak dapat satu rakaat karena itu disebut rukuk, batas rakaat. Ya, man wajada rukuan wajada rakaatan. Siapa yang mendapatkan rukuk dapat satu rakaat. Jadi kalau antum imamnya sudah rukuk, antum takbir langsung rukuk, itu sudah dapat satu rakaat. Subuh dua rakaat, rakaat pertama begitu antum masuk imam sudah rukuk, antum takbir langsung rukuk, dapat satu rakaat. Dan jangan menambah satu rakaat lagi, jangan terlampau soleh. Cukup dua itu. Ya, paham ya? Tapi juga jangan dibiasakan nunggu ruku. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu antum salah. Paham ya? Baik. Nah, sekarang imam sudah rukuk atau bahkan sujud, lalu antum langsung ikut sujud, antum bangkit lagi, tidak usah membaca Al-Fatihah di situ, tidak usah membaca iftitah di situ. Ya, langsung bangun, dengarkan bacaan imam, ikuti Al-Fatihahnya. Ta'awud, ikuti Al-Fatihahnya. Iftitah tidak dibaca lagi karena iftitah dibaca pembuka. Karena itu disebut iftitah, pembuka yang sangat ringan. Di awal salat setelah takbiratul ihram. Nah, ini Al-Fatihah rukun wajib pada saat salat. Apakah ketika jadi makmum saya tidak membaca Al-Fatihah salat sah? Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat Imam Syafi'i mengatakan rukun wajib kalau enggak dibaca enggak sah salatnya. Sengaja enggak dibaca. Ya, kalau salat sendirian itu sudah dipahami. Kalau salat berjamaah sengaja enggak baca kata Imam Syafi'i, maka salatnya tidak sah. Dia mesti mengulang. Ya. Kata Imam Abu Hanifah, tidak apa-apa, ikuti bacaan imamnya. Hadisnya yang tadi, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi faqira'atul imam qira'atul makmum. Dijadikan imam untuk diikuti, maka bacaan imam sudah mewakili bacaan makmum. Kalaupun makmum tidak baca Al-Fatihah, kata Imam Abu Hanifah dicukupkan dengan bacaan imam. Imam baca. Mana yang lebih kuat di sini? Yang lebih kuat kata para ulama, tetap diikuti bacaan imam itu dengan beberapa cara. Cara pertama, bisa imam baca, kemudian kita mengikuti dengan jeda. Misal, Bismillahirrahmanirrahim. Jeda sedikit. Kalau jadi imam, jeda dulu. Ah, makmum ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Di hatinya dia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ikuti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada cara yang kedua. Jadi begitu imamnya waladhalin, ghairil maghdubi alaihim waladhanin. Amin. Jeda. Baca Al-Fatihah. Baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Begitu antum arrahmanirrahim, imam baca surah misalnya Taha. Misal. Begitu imam baca antum sampai arrahmanirrahim, kata para ulama dipandang cukup mewakili. Kenapa? Karena satu surah terpendek ukurannya 3 ayat yaitu Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kalau ada seorang imam atau makmum baca seukuran dengan itu maka dipandang cukup bacaannya. Dia begitu sampai Ar-Rahmanir-Rahim, imam baca, antum dipandang cukup mengikuti bacaan Al-Fatihahnya. Nah, yang kedua, antum baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tiba-tiba imam masuk bacaan, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Antum berhenti simak bacaannya. Paham? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan pada Anda, dibacakan pada Anda. Imam bacakan untuk Anda, Anda dengar, simak. Begitu selesai misalnya, ya fansurna 'alal qaumil kafirin, selesai. Antum mau ruku misalnya, sebagian mengatakan boleh sempurnakan Ar-Rahmanir-Rahim, lantas kemudian ikut ruku. Sebagian mengatakan dicukupkan karena sudah selesai di situ. Artinya yang dilihat adalah kalau peluang ada baca Al-Fatihah tetap dibacakan dalam salat. Mengikuti jeda atau peluang untuk membacakannya dalam salat tetap diikuti oleh makmum. Kecuali bila tidak ada kesempatan sama sekali, maka bacaan itu berlaku hadis tadi, diikutkan pada bacaan imam. Seperti imam ruku, maka Al-Fatihah antum diikutkan pada bacaan imam. Paham sampai sini? Terakhir ya. Ada ustaz sering jadi imam di musola, tapi pernah ditinggal kabur istrinya. Udah hampir setahun. Gak lama setelah itu istrinya balik lagi. Pertanyaan, apakah si ustaz boleh terus jadi imam di masjid? Apa hubungannya? Antum mau ditinggal istri, ditinggal tetangga, ditinggal macam-macam, gak ada hubungan dengan imam di masjid. Syarat jadi imam bukan ada istri. Kalau syarat jadi imam ada istri, banyak anak-anak muda yang belum menikah, belum boleh jadi imam. Syarat jadi imam yang pertama adalah memahami fikih salat. Paham? Yang kedua, awas memiliki hafalan yang baik dan kuat. Kuat, baik, hafalan banyak, kuat, baik. Lebih banyak daripada makmum. Hati-hati jangan sampai makmum banyak hafalan dibandingkan imam. Ya, jelas ya. Kemudian hati-hati memiliki suara yang baik. Artinya kalau dia walaupun banyak hafalan dengan suara yang cukup baik sehingga memberikan kekhusyuan yang lebih kepada makmumnya. Baik, kemudian yang selanjutnya, ini yang paling penting juga, menghadirkan kekhusyuan dalam bacaan. Jadi kalau ini terpenuhi, maaf, ya fikih salat paham, terutama fikih imam, hafalan cukup banyak, tajwidnya paham, dibacakan dengan suara yang baik, menjaga kekhusyuan, ini terpenuhi, maka mau dia sudah menikah, mau dia belum menikah, ditinggal istri, ada istri dan sebagainya, dia sah menjadi imam sepanjang dia baligh. Paham ya? Panjang dia balik. Jadi itu kondisinya. Dan kita doakan kalau ada yang seperti ini, semoga Allah berikan kemudahan di kehidupan rumah tangganya. Dan kemudian, oh, istrinya datang tapi tidak ijab kabul lagi. Apakah hukum kita sebagai makmum sah? Bukan kita, mungkin antum ya, saya tidak ikutan. Kalau makmum sah, enggak ada masalah. Karena enggak ada hubungan antara di rumah dengan di masjid, ya. Ijab kabul istri dengan suami tergantung apa yang menyebabkan perpisahannya. Ya, kalau misalnya dia tinggal istrinya, kemudian misalnya terjadi hal yang secara syariat mesti ijab kabul lagi, ya mesti dilakukan ijab kabul lagi. Tapi kalau di situ misalnya ada persoalan-persoalan keluarga yang lainnya yang tidak mengharuskan ijab kabul, maka di situ ada ketentuan di Quran surah keempat ayat 34 sampai dengan 35. Di situ ada dari mulai nasihat, berpisah sementara, diberikan pelajaran membuat dia mengerti, sampai dilibatkan kedua pihak mencari hakam. Ya. Fa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Ya, jadi kalau sudah puncak-puncaknya sulit, utus dua utusan yang saling mendamaikan, juru damai, bukan juru kompor, bukan suluh, didamaikan supaya mendapat taufik dari Allah untuk bersatu kembali dalam kebaikan. Paham ya? Sekira cukup dulu ya, kami harus mohon izin karena ada juga yang harus mendapatkan hak untuk mendapatkan berbagi ilmu bersama kita semua. Saya mohon izin menyimpulkan, pertama kesimpulannya, satu, bacaan zikir pasca salat, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, menegaskan tiga hal utama. Satu, komitmen bagi setiap hamba untuk menuhankan Allah subhanahu wa ta'ala dan menolak selainnya. Yang kedua, komitmen untuk menyembah Allah dalam keadaan yang diperintahkan tanpa menyekutukannya. Dan yang ketiga, orang yang bisa menjaga komitmen ini maka akan dilimpahkan oleh Allah karunia dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Karena itu silakan praktekkan apa yang kita pelajari. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan atau informasi yang kurang atau pernyataan yang keliru, antum tinggalkan. Ambil pendapat ustaz lainnya lebih baik. Nasihat saya, belajar dengan baik, jadi penuntut ilmu yang baik. Jangan pernah melakukan hal-hal yang dilanggar oleh syariat, yang dilarang oleh syariat. Mohon maaf, saling mencela itu dilarang, menipu itu dilarang, berselisih itu dilarang. Jaga kondisi kita, jangan terpancing sekarang era media sosial dan sebagainya, jangan terpancing untuk saling ribut satu dengan yang lainnya. Kita ini sama-sama muslim, sama-sama beriman. Nanti kalau sama orang berimannya ribut, yang tertawa nanti orang lain yang tidak senang nih itu semua. Ya, di kita waktunya tiba untuk bersatu, kita harus perbaiki kondisi diri kita supaya bangsa kita ikut terbantu. Kalau kita semua baik, orang Islamnya khususnya baik, insya Allah bangsa kita pun akan lebih baik dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ini saya coba nanti copy dulu. Saya pengen saya yang copy, saya dulu, kemudian saya coba rapikan. Saya nanti titipkan untuk hard copy-nya ke masjid, untuk soft copy-nya di-upload di akhir media. Di setiap nanti orang bisa mendownload. Jadi kalau tidak kesempatan dapat ini, Anda bisa sampaikan ke handphone Anda. Dari handphone itu nanti bisa kita dalami dalam setiap kajian kita selanjutnya. Sepakat sampai sini? Insya Allah ya, ini yang pertama. Dan tolong diingatkan saya kalau nanti misalnya lupa atau semacamnya, tolong diingatkan supaya sama-sama saling mengingatkan. Yang kedua, bagi Anda yang sudah mendaftar yang via online itu lewat quantumakhir.com untuk ikut syiar Al-Quran atau kelas-kelas Quran, insya Allah pekan depan akan diinfokan waktu pastinya. Sementara ini tanggal 22 sampai 23. Karena dari Irak juga akan datang. Ada dari Irak, Sudan juga direncanakan datang. Itu tokoh-tokoh ulama-ulama yang lainnya juga akan datang. Dari Yaman juga akan datang. Nanti diusahakan kita hadir. Nanti sama-sama insya Allah akan menghadirkan syiar Quran. Di situ kelas yang sudah dipilih, ada kelas profesional, kelas ibu rumah tangga, kelas pengusaha, macam-macam, akan langsung dipetakan. Nanti insya Allah kalau diktatnya sudah siap, langsung dibagikan dengan mushafnya. Dan schedule-nya ada. Saya sudah menyiapkan insya Allah satu tempat khusus di Pekayon, di kantor kami, itu ada 4 ruangan. Jadi yang di Bekasi nanti langsung atau yang dekat bisa ke sana, waktunya akan diatur, ruangannya ada, ustadz-ustadznya disiapkan. Yang kira-kira jauh komunitasnya disusun, waktunya kita sesuaikan, nanti taklimnya dari jauh dipandu. Dan kami akan berkeliling untuk bisa menyampaikan itu. Tiga, insya Allah dalam waktu dekat kami akan kelompok, ya. Dan insya Allah kita akan coba hadir dengan saudara-saudari kita. Kami menunggu siap perangkat yang sedang kami pesan. Jadi kami pesan langsung dari Bandung, yaitu nanti tenda komplit untuk sifat rumah sementara. Jadi sifatnya tenda. Di sebagian orang kan suka kirim uang, kirim makanan macam-macam. Kami lihat tendanya itu kadang ada yang bergabung dengan yang lain. Ada yang barangkali kurang, itu mungkin kemampuannya bukan kurang, ada seperti itu. Jadi kami susun dengan metode berbeda. Setiap tendanya kami khususkan untuk satu keluarga, satu tenda. Desainnya seperti rumah. Jadi ada kayak jendelanya, ada macam-macamnya. Ke bawahnya dikasih kasur Palembang. Kemudian nanti ada selimutnya. Kemudian ada ember, ada gayungnya. Jadi siapkan satu paket untuk keluarga. Jadi nanti setiap keluarga itu bisa tinggal di situ tanpa bercampur dengan non-mahramnya. Yang lain sampaikan lagi. Kami pesan dulu sesuai dengan kemampuan yang buat. Sekian, itu jadinya tanggal 15. Setelah itu nanti kami siapkan berangkat ke Lombok. Nanti di sana kami akan masuk pada satu daerah dulu. Kami siapkan nanti per daerah berapa keluarga, berapa keluarga, berapa keluarga. Kalau itu cukup baik, kami nanti akan sampaikan inspirasinya seperti ini. Nanti ajak teman-teman yang akan bergabung, dibuka khusus nanti dan kami persaudarakan ya antara Lombok dengan non-Lomboknya. Supaya nanti jadi saudara dengan yang lainnya. Kami hanya menampung, nanti menyalurkan lagi, nanti silahkan. Yang terakhir, kami nanti akan siapkan yang berminat silahkan daftar. Da'i-da'i yang siap membantu di sana untuk mengajarkan nilai Islam. Bimbing dengan nilai keislaman sebagainya. Di satu daerah, misal 50 keluarga, kami tempatkan 2 orang da'i. Nanti kami yang biayai insya Allah. Ya, selama sebulan bertugas, ngajarkan macam-macam dan seterusnya. Sehingga nanti rohianya terjaga, ibadah terjaga, dan sambil pemerintah memberikan bantuan untuk renovasi rumah, dia sudah punya kemudian tenda khusus untuk menampung bagiannya. Itu yang bisa kami ikhtiarkan. Ya. Dan yang terakhir, insya Allah kami akan membangun dan sedang proses gedung dakwah. Dan juga di situ ada At-Taisir Learning Center, pusat Al-Quran, mungkin sedunia ada di situ dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Proyeknya 6 lantai. Insya Allah sudah ada yang mau bantu untuk menyelesaikan, tapi saya minta tahan, jangan dulu. Saya ingin libatkan semua yang ingin terlibat untuk terlibat bersama-sama membangun saham akhiratnya. Kami batasi sampai dengan Oktober saja. Ya, itu sudah ada di akhir media. Dan ingat, yang kami sampaikan langsung itu yang bisa dicek di akhir. Kalau dari akhir itu dari kami. Kalau ada yang lain, misalnya nyampaikan saya mau bangun di kota ini bangun pesantren, sepanjang tidak ada di akhir, berarti kami tidak melakukannya. Ya, Allahu a'lam mungkin punya program lain, cuma minta di endorse, tapi kami tidak berada di sana. Ya, saya kira itu saja yang kami sampaikan. Semoga Allah muliakan Anda. Mohon maaf bila ada kekurangan yang kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.